gebuk komunis. Kaum muslimin rahimakumullah, beberapa tahun terakhir ini kebangkitan komunisme mulai diteriakkan secara lantang oleh beberapa pihak. Banyak indikasi kuat yang menunjukkannya, mulai dari kemunculan logo Palu Arit, buku dan majalah pro-PKI, berbagai seminar, hingga upaya pencabutan TAP MPRS nomor 25 / MPRS / 1966 yang melarang PKI dan ajaran komunisme, marxisme, leninisme. Didirikan dan dicetuskan oleh Karl Marx, warga Jerman keturunan Yahudi, bersama Friedrich Engels, melalui tulisan berjudul Manifest der Kommunistischen. Teori-teori komunisme dibukukan. Paham ini lalu dikembangkan Lenin, sehingga dikenal sebagai Marxisme-Leninisme. Melaluinya, komunisme disebarkan dengan kekerasan ke belahan dunia, termasuk negara kita, Indonesia. Kaum muslimin rahimakumullah, prinsip komunisme bukan sebatas jargon sama rata sama rasa. Dalam komunisme diajarkan prinsip-prinsip kufur yang merusak akidah dan bertentangan dengan Islam. Ateisme, bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada pencipta, semua ada dengan sendirinya. Kehidupan ini hanyalah materi saja, atau perpindahan dari satu materi ke materi lain. Agama dianggap sebagai candu yang memabukkan karena berisi khayalan. Bertentangan dengan ajaran seluruh agama samawi, terlebih ajaran Islam. Maka kaum muslimin rahimakumullah, sampai kapanpun kita dan anak cucu kita harus tetap mewaspadai dan membentengi diri dari bahaya ideologi kufur komunisme ini dengan keimanan dan keilmuan serta sinergitas pemerintah dan umat Islam. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melindungi negara dan bangsa kita dari bahaya laten komunis. Amin.